apa sing digeleki? Ngamalno P40 pergi pagi pulang petang boyang payungan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis prat perut perang perung peletak peletik penculat penculat pendelak pendelik pelorak pelorok penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan premi. Sing digeleki cuma loro, satu tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau siap panen, berarti urusan weteng. Dua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, berarti urusan ngisore weteng. Larek enom sing digeleki ya cuma loro iku, urusan weteng ambek ngisore weteng. Dadi uripe kaya ayam jago. Ayam jago mulai metu kandang sampai melebu kandang maneh urusannya ya cuma weteng karo ngisore weteng. Tonton ayam jago ini gak ngelek panganan godaki babon meleteri doro pepet no pager dorone mapan tumpai gasak cetet tinggal nyengkre. Nah ini kok jago ini dong ngisore cagak ini kok lho kok makanya saiki wayahe kudu dadi cah angon kongkon angon, angon apa? Angon saku jerawa, paling tidak angon pikiran, angon meripat, angon cangkem, angon kopeng, angon tangan saku jerawa niki hingon kabeh cek api, pandangan diengon, mandang Quran, kitab, buku, ciptaan Allah kok oleh ilmu, oleh hikmah, nggih? Diengon, matamu itu diengon nggih? Pandangannya diengon bu, nggih? Matamu itu lho, ngonen lesan nggih dingon, nggih maca Quran, zikir, selawat, nggih nuturi wong ngomong sing apik sing nyenengno. Ngoten nggih? Cocotmu ngonen. Aja syukur njeplak. Tunggale matamu mau. Aja gawe ngintip wong adus ae. Cangkem gawe meso, gawe ngilokno wong, gak diengon. Tangan dingon Bu nggih, gawe nolong, gawe bantu, gawe sedekah. Paling enggak ya gawe muter tasbih wiridan wer wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak wer wer wer wer wer wer nek tasbih muter ndok tangan otomatis lambe wiridan sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri wer ngono mesti engko cekel dingon kabeh kon apa bocah ngon mau penekno lho kon menek-menek iku mudhun ta munggah nah mulane iki vertikal. Mari ilir horizontal kudu menek vertikal mi'rad Kanjeng Nabi perjalanane ke Masjidil Aqsa di Palestina munggah nang Sidratul Muntaha vertikal niki simbol hablum minallah ibadah ritual. Nah kula sampean kudu mundak derajate sing dikongkon menek apa blembing. Blembing itu simbol dari buah yang blingirane limo, roto-roto limo. Ya ono sing kari telu, soalnya sing loro dikrokoti arek iko. Lah, blingirane blembing limo itu biasa diartikan bit tafsiril ota atu ilmadui. Gae tafsir ota adek madu. Jarene iko lo. Rukun Islam limo, ayo tarek blingire blembing rukun Islam sholat fardu Pancasila silane termasuk balonku ada ngunuku ya kudu tipe ilmu nih tembang nyanyian untuk anak-anak itu membentuk karakter. Makanya kalau saya ya, saran saya hati-hati mengajarkan lagu nyanyian kepada anak-anak. Apapun itu membentuk karakternya. Sehingga dalam Islam diajarkan ketika masih di alam rahim pun disuruh banyak dibacakan Quran sehingga nanti terbentuk karakter menjadi generasi yang Qurani. Halo. Aja sembarangan. Masa iki lek akeh to? Nasyid, selawat, yo ngono iku kudune. Sing diulangno nang anak-anak iki lho. Mbok gak digatekno malah do ngingeti banser kok. Bu. Diterusno napa mboten? Lek terus yo. Enggak. Perhatiin aku dong. Ya karena itu membentuk karakter. Yo tembangno selawat ngono lho Bu, kaya wong biyen iku nek nembang no bayi ini tak lelo lelo lelo lekung la ilaha illallah Allah moho agung Wong saiki enggak arek sik cilik di ulangi bojo galak. Tali kotang. Gak genah wong. Jaran goyang. Ya nasid-nasid selawatan kaya ibu-ibu mau lho. Ape. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya nijit bil haqi rasulal hidayah ya rasulallah. Nah ngono, ulangi ngono iku. Saiki pangapunten pangapunten nggih, banyak lagu anak-anak itu yang menurut saya mengajarkan tidak benar. Kayak lagu balonku itu kan mengajarkan anak untuk dadi anak yang atine elek, terus serakah. Coba sampean terusno, balonku ada rupa-rupa. Hijau kuning, merah muda. Meletus balon. Hatiku aman kacau. Balon meletus kok hatimu kacau lho. Entuku maneh po'o. Piro sirgane. Ini kan anak kok diulangi hati kacau lho. Kacau ini gara-gara balon meletus. Ya tuku maneh. Ini meletus balon hijau ya aku harus beli lagi ngono. Nah, terusannya ini ya gak tepak. Balonku tinggal ku pegang cek medite gak oleh dikidulinan kancane dipegang erat-erat kan mengajarkan anak gak bener wemane arek sek cilik ning diulangi nyanyi serang ke kiri serang ke kanan tralalalalalalala gak bener. Arek diajari serong. Padahal dalam Islam itu diajarkan ihdinas siratal jalan yang lurus. Lah kok serang ke kiri, serang ke kanan. Mene anakmu gede nih dadi pelakor. Ning kono ya pebinor ngono iko. Woi. Woi. Coba tak rungokno. Kadang anak diajari menghayal, melamun. Anak itu ajarkan yang realistis. Dia ulangi ngelamun. Ayo cobaan. Bintang kecil amat banyak. Aku ingin mustahil. Nyata-nyata manusia gak bisa terbang kok. Apa mana terbang dan menari iso tak akhirnya anakmu kok gede nih ya tukang hayal tukang lamun misalkan andaikan jikalau andai kata ya, ngono tok penggaweane gak tepak ngono iku. Kadang anak diajarkan tentang etika yang gak bener male wani ambek wong tuwa kaya lagu iku pada hari Minggu. Mama gak semangat. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ngeraine bapak ini kok dilunggui. Lah nek nang delman ini di depan ora di muka. Anak diulangi kurang ajar. Gak tepak ngono. Kadang malah dididik tentang kebohongan, dusta. Cek bayi lho padahal umum iki ndok ndindi pemangku bayi yang diulangi goro bayi nek dijak nyanyi tepok ame ame siang kalau malam gak tepak iku sak ngertiku bayi ku yo siang mimik susu kalau malam mimik susu anek siang makan nasi kalau malam mimik susu iku duduk bayi bapak neu